one in good family. Rasa dengki, cemburu, dan juga iri, yeah. Seperti musim yang datang, silih berganti, yeah. Waktu berjalan, yeah, media berkembang, oh, ini jadi Tuhan. Life is a beautiful ride. Tanpa batas kelas. Respect and unity. All of the forces. We against the world. Baby, this is the world. Aku dan kau yang teragung dalam waktu. Serpun sederhana, yo. Pijakan satu. Respect and unity. Can you feel me? We're all people. Hey, tanpa perbedaan, sama rata dalam roda kehidupan. Kita berdiri dalam dunia yang menawan. Hidupan